Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 19 Jumadats Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikanlah kepada diri kita ketakwaannya dan kepada diri kami kesuciannya, dan sucikanlah diri kami, sesungguhnya Engkau adalah pemberi kesucian yang terbaik pada diri manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-43. Penulis mengatakan al-mawatin allati yata'akkadu fiha alhamdu, atau yata'akkadu fiha alhamdu. Tempat-tempat yang ditekankan padanya alhamdu. Tempat-tempat yang ditekankan padanya alhamdu. Betul ini? Baik. Pada bab ini penulis menyebutkan bahwasanya telah lewat penjelasan tentang keutamaan alhamdu, pujian, dan besarnya pahala dari pujian tersebut berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan alhamdu, pujian, adalah termasuk dari ketaatan-ketaatan yang paling agung dan termasuk dari hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang paling besar. Kemudian penulis menyebutkan perkara penting. Beliau mengatakan walhamdu matlubun minal muslimi fi kulli waqtin wa hin. Alhamdu atau pujian dituntut dari seorang muslim di setiap saat dan waktu. Innal amda fi kulli awqatihi mutaqallibun fi ni'matillahi wa huwa subhanahu khaliqul khalq wa raziquhum wa asbagha 'alaihim ni'amahu zahiratan wa batinah diniyatan wa dunyawiyah dafa'a 'anhum an-niqam wal makarih falaysa bil 'ibadi min ni'matin illa wa huwa muwalliha wala yadfa'u ash-sharra 'anhum siwahu fahuwa subhanahu yastahiqqu minhumul hamda minhumul hamdu was-sana'u fi kulli waqtin wa hin. Beliau mengatakan kenapa seorang muslim wajib untuk mengucapkan alhamdu kepada Allah, karena seorang hamba di setiap waktunya bergulut dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Allah Subhanahu wa taala pencipta ciptaan serta pemberi rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala merimpahkan kepada mereka dari nikmat-nikmat-Nya yang tampak tersembunyi, agama maupun yang tampak maupun yang tersembunyi, agama maupun dunia, serta menghindarkan dari mereka kesengsaraan dan hal-hal yang tidak disukai. Ini penyebab seorang muslim memuji Allah. Dapat nikmat, baik itu nikmat bisa beribadah atau nikmat yang berkaitan dengan dunia, baik itu diberikan harta, diberikan keluarga, diberikan kesehatan, ataupun ditahan mara bahaya, ini semuanya memerlukan alhamdulillah. Semuanya memerlukan pujian. Kemudian penulis mengatakan kama annahu subhanahu yastahiqqul hamda likamali sifatih wa lima lahu min al-asma'il husna wan nu'util 'azimah allati la tanbaghi illa lahu fa kullu ismin min asma'ihi wa kullu sifatin min sifatihi yastahiqqu 'alayhi akmalal hamdi was-sana fa kayfa bi jami'i asma'il husna wa sifatihil 'azimah. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan dari mereka pujian dan sanjungan di setiap saat dan waktu. Sebagaimana dia berhak mendapatkan pujian karena kesempurnaan sifat-sifatnya dan karena apa yang ada padanya berupa nama-nama paling indah dan ciri-ciri yang agung yang tidak patut kecuali untuknya. Semua nama di atas nama-namanya dan semua sifat di antara sifat-sifatnya berhak atas pujian dan sanjungan yang paling sempurna. Lalu bagaimana pula dengan seluruh nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia? Ini maksudnya Allah kita puji karena Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah kita puji karena itu. Jadi pernah kita bahas bahwa pujian bedanya dengan bersyukur adalah memuji lebih umum, lebih luas dibandingkan bersyukur. Kalau memuji itu dengan dua hal atau disebabkan karena dua hal. Yang pertama, kita memuji Allah karena dapat nikmat dari Allah. Baik itu nikmat berupa hal-hal yang menyenangkan kita atau nikmat berupa dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita sukai. Ini kita puji Allah. Nah, kemudian kita juga memuji Allah karena kesempurnaan Allah. Baik melalui nama-namanya yang husna, kebaikan yang paling tertinggi, ataupun sifat-sifatnya yang menunjukkan kepada kesempurnaannya. Nah, kita puji Allah. Allah yang Maha Pencipta, kita puji Allah. Allah yang Maha Pengatur, kita puji Allah. Allah yang Maha Menenangkan Hati, kita puji Allah. Allah yang Maha Mendengar, kita puji Allah. Nah, dari sini memuji Allah itu ada dua sebab. Pertama, karena mendapatkan nikmat. Yang kedua, karena kesempurnaan Allah. Adapun bersyukur, bersyukur itu hanya dengan satu sebab. Kapan orang bersyukur kepada Allah? Ketika dia dapat nikmat saja. Pada saat itu dia bersyukur. Nah, itu bedanya antara pujian dengan kesyukuran. Ya. Nah, di sini penulis menyebutkan itu pada paragraf ini. Bahwa seorang memuji hamba karena dia dapat nikmat dari Allah. Yang kedua, karena dia mendapati Allah Maha Sempurna. Ya, Allah Maha Sempurna. Baik. Kemudian, wa kama anna alhamda matlubun minal muslim fi kulli waqtin illa anna hunaka awqatan muayyanah wa ahwalan makhsusah tamurru bil 'abdi yakunu fiha alhamdu akbar ta'kid. Nah, meskipun seorang hamba diperintahkan untuk mengucapkan alhamdu di setiap waktunya, tetapi ada waktu-waktu yang ditetapkan, ditekankan untuk mengucapkan alhamdu. Ada waktu-waktu. Sebagaimana gini, doa. Doa itu bisa kita ucapkan kapan saja. Kita bisa berdoa kapan saja. Tapi ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ah, begitu juga alhamdu. Kita memuji Allah kapan saja. Karena nikmat Allah tidak lepas dari diri kita. Kapan saja kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah tidak lepas dari kita. Dan karena kesempurnaan Allah tidak lepas dari dirinya. Kita puji Allah. Tapi ada keadaan-keadaan yang seorang hamba memuji Allah di dalamnya. Yang seorang hamba memuji Allah di dalamnya. Yang sangat ditekankan. Karena memang dicontohkan dan ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pengkhususan itu memerlukan dalil. Nah, itu penting dalam tata cara beragama. Mengkhususkan suatu amalan memerlukan dalil. Buktinya ada amalan-amalan yang ditekankan pada waktu-waktu tertentu. Itu satu ya. Dan tidak diperbolehkan menentukan pengkhususan kecuali dengan dalil. Gak boleh orang mengucapkan siapa yang membaca salawat jenis ini di waktu ini sekian kali maka pahalanya sekian. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia memerlukan dalil. Jadi dua poin itu. Pengkhususan memerlukan dalil dan tidak boleh ada pengkhususan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Ya, misalkan pengkhususan memerlukan dalil. Maksud saya begini. Kalau seandainya ada orang mengatakan membaca salawat fulan pada hari sekian, pada jam sekian, di tempat sekian, jumlahnya sekian, dengan tata cara ini, maka dia akan mendapatkan ini. Nah, ini menunjukkan pengkhususan. Pengkhususan ini membutuhkan dalil. Ya. Nah, itulah kaidah umumnya sebenarnya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif awil hadar. Asal hukum ibadah adalah diam. Tidak melakukannya ataupun terlarang sampai ada dalil. Sebagian orang yang menyimpang dalam perkara bid'ah yang akhirnya menyatakan adanya bid'ah hasanah, maka mereka keliru dalam permasalahan ini. Kelirunya dari sisi selama ada dalil umum maka boleh diramu secara khusus sendiri-sendiri. Selama ada dalil bolehnya bersolawat, diperintahkan untuk bersolawat, maka boleh solawat itu diramu, terserah dia. Lafadznya terserah dia, kemudian waktunya terserah dia, tata caranya terserah dia, tempatnya terserah dia, nah ini tidak benar. Ketika ada pengkhususan, maka perlu dalil. Seperti kejadian sholawat di zikir misalkan. Saya kemarin baru lihat di sosial media, sholawat, bersholawat atas Pancasila, bersholawat atas Indonesia, bersholawat atas Nusantara. Sholawat ya, itu adalah ibadah kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersholawat itu ibadah. Nah, ketika terjadi pengkhususan pada ibadah sholawat, belum ada dalilnya. Dan itu bid'ah yang tidak diragukan penyimpangannya dalam agama. Kalau seandainya sholawat atas negara, atas asas negara diperbolehkan, maka niscaya bersholawat atas Mekkah, atas Madinah, ya, senantiasa diperbolehkan. Tetapi belum ada dalilnya, senantiasa dicontohkan, dan senantiasa lebih utama untuk dikerjakan. Tapi belum ada contohnya. Nah ini yang kadang-kadang membedakan antara sebagian orang yang berpendapat adanya bid'ah hasanah dengan kita yang berpendapat tidak adanya bid'ah hasanah. Yaitu dalam penentuan amal ibadah. Bahwa penentuan pengkhususan dalam sebuah amal ibadah memerlukan dalil. Salah satu dalilnya adalah ada ibadah-ibadah yang umum tetapi ditekankan pada waktu-waktu yang ditekankan. Pada waktu-waktu yang khusus. Pengkhususan itu memerlukan dalil. Misalkan ada salawat fulan dibaca sekian 44 kali. Maka siapa yang membacanya 44 kali selama hidupnya di setiap malam Jumat, maka dia akan dijauhkan dari bala, dilancarkan rezeki, dan semisalnya. Dari keutamaan-keutamaan yang ada. Bahkan kadang-kadang keutamaannya mengalahkan pembacaan Al-Quran. Dan itu terbukti di tengah masyarakat, rating pembacaan Al-Quran jadi rendah dibandingkan rating pembacaan selain Al-Quran. Ya, ini tidak benar. Intinya yang perlu antum pegang ya sebagai sebuah akidah dan kaidah adalah bahwa ibadah itu asal hukumnya tidak bisa dikerjakan kecuali ada dalil. Dan ibadah jika dia dikhususkan maka pengkhususannya memerlukan dalil. Salah satu dalilnya ini bahwa ada ibadah umum dikhususkan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan dalil. Begitu. Maka jangan bosan-bosan antum senantiasa di dalam hati, mana dalil? Mana dalil? Karena itulah salah satu metode beragama dalam agama Islam. Dan kita tidak boleh merasa, ah sudahlah, biarinlah. Itu amalan mereka. Sudahlah. Ya, mungkin ada benarnya. Enggak. Al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Kemudian selanjutnya, wa min hadhil awqat wal ahwal hamdullahi fil khutbah wa istiftahil umur wa fis salah wa aqibat ta'am wa syarab wal libas wa indal utas wa nahwi dhalik minal mawatin allati warada fis sunnati takhsisuha yuta'akkadul hamdu fiha. ولعل من الحسن أن نكف بعض النصوص المشتملة على ذكر الأوقات والمواطن التي يتأكد فيها الحمد مما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang dianjurkan untuk memuji Allah ketika khutbah, membuka sebuah urusan, sholat, setelah makan, setelah minum, berpakaian, ketika bersin, dan semisalnya. Nah, ini ada dalil-dalilnya. Makanya kemudian penulis mengatakan termasuk suatu hal yang baik yang kita perlu cermati adalah nas-nas yang menyebutkan waktu-waktu serta tempat-tempat ditekankan padanya pujian. berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca sekarang ya, apa saja keadaan, tempat, waktu yang sangat ditekankan untuk mengucapkan alhamdulillah. Penulis mengatakan famin hadhihi almawatin hamdullahi 'inda alfaragh min alta'am wasyarab. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara yang sangat ditekankan untuk memuji Allah adalah selesai makan dan minum. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang diberikan sebagai rezeki kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Ayo lihat ini. Ini kata-kata bersyukurlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memuji tatkala sesudah makan. Itu dari ayat Al-Qur'an. Kalau dari hadis Rasul, penulis mengatakan rawa Muslimun fi sahihih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha dengan seorang muslim bila dia makan makanan lalu memuji Allah atasnya dan dia minum minuman lalu memuji Allah atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pemahaman terhadap hadis ini prakteknya ada sebagian ulama yang mengatakan makan sesuap alhamdulillah, minum sesuap alhamdulillah. Ada yang seperti itu memahami hadis ini. Karena di sini disebutkan bila dia memakan makanan, ada penekanan. Beda dengan hal bila dia makan lalu memuji Allah. Ini ada penekanan bila dia memakan makanan. Makanya ada yang berpendapat satu suap alhamdulillah. Tetapi sebagian lain berpendapat bahwa itu bid'ah. Itu bid'ah. Yang benar adalah yang dimaksud dengan makanan secara keseluruhan. Baru dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian minuman secara keseluruhan, baru dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau seandainya mempraktikkan pendapat yang pertama, minum setengah alhamdulillah, minum lagi alhamdulillah, minum lagi alhamdulillah. Nah, ini sebagian berpendapat seperti itu. Sebagian mengatakan bahwa praktek seperti itu adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Dan pendapat yang kedua lebih kuat, bahwa yang dimaksud makan makanan adalah setelah selesai. Minum minuman pun juga setelah selesai. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa rawat Tirmidzi bi isnadin hasan an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan. Sanad hasan sering saya ucapkan bahwa hasan itu bedanya dengan hadis sahih cuma pada perawinya yang kurang kuat penghafalannya terhadap hadis. Ya, selainnya sama. Kan ada 5 syarat periwayatan hadis. Yang pertama, sanadnya tersambung, perawinya tersambung. Yang kedua, perawinya kuat hafalannya. Yang ketiga, perawinya seorang yang baik kepribadiannya. Bukan orang yang ahli maksiat. Baik kepribadiannya. Yang keempat, perawinya seorang yang terpercaya. Yang keempat adalah hadis yang tidak syadz, artinya menyelisih hadis yang lain. Yang kelima, hadisnya tidak mungkar, yaitu tidak ada cacat padanya. Nah, bedanya hadis sahih dengan hadis hasan adalah perawinya kurang kuat hafalannya, itu saja. Ya, sedangkan hadis sahih perawinya kuat hafalannya. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan lalu mengucapkan alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini dan menjadikan rezeki bagiku tanpa upaya dariku, dan tidak pula kekuatan, niscaya diampuni baginya apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Lihat, istimewa sekali doa habis makan ini, istimewa. Sebabnya kenapa? Karena Allah sangat suka seorang hamba yang menyerahkan kekuatan kepada Allah. Allah sangat suka seorang hamba yang mengatakan dirinya lemah dan memuji Allah bahwa Allah Maha Kuat. Itu Allah sangat suka. Allah, makanya Allah paling tidak suka hamba yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam doa setelah makan ini ya, ada itu, dan maka pahalanya besar. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ustaz, enak banget diampuni dosa. Ya, kalau di dalam, kalau saya tidak salah pernah dengar, kalau di dalam agama Nasrani untuk menghapuskan dosa bagaimana? Bayar ke pendeta, betul tidak? Ya, bayar ke pendetanya. Maka pada saat itu kalau dalam agama Islam lebih mudah mengerjakan amalan-amalan yang di dalamnya terdapat penghapusan dosa. Cuma di sini ada syaratnya. Syaratnya harus mukhlas, ikhlas, dan tidak mensyirikkan Allah, baru diampuni dosanya. Yang kedua, yaitu syaratnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dosa-dosa terdahulu yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nah, ini kaedah di dalam setiap amalan yang keutamaannya menghapuskan dosa, maka dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah. Ya, dosa besar memerlukan taubat kepada Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, وروى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قالت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا. Artinya, البخاري Imam Bukhari, maksudnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat makanannya, kana idza rafa'a ma'idatahu, mengangkat makanannya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, berkah padanya, tanpa merasa cukup, tidak pula meninggalkan, dan tanpa merasa tidak butuh padanya, wahai Rabb kami. Apa maksudnya ini, doa ini? Doanya agak gimana gitu bahasanya, ya? Tanpa merasa cukup. Maksudnya, pujian ini tidak cukup kita ucapkan. Hanya dengan seperti ini gak cukup kita mengucapkan. Itu satu. Yang kedua, tidak pula meninggalkan. Maksud tidak pula meninggalkan artinya tidak ada pujian yang tertinggalkan, kecuali yang diberikan hanya kepada Allah. Itu namanya tidak pula meninggalkan. Dan tanpa merasa tidak butuh kepadanya. Maksudnya adalah ketika kita memuji Allah, bukan karena kesombongan, bukan karena keterpaksaan maksud saya, tetapi karena memang benar-benar perlu Allah. Memang kewajiban kita memuji Allah. Nah, itu yang dimaksud tanpa merasa tak butuh padanya. Yaitu tanpa merasa kita tidak butuh terhadap pujian tersebut. Enggak, kita memuji Allah setulus hati, benar-benar perlu untuk memuji Allah. Nah, itu dia maksudnya. Dan ini juga bacaan doa ketika setelah makan. Ustaz, mana yang dipakai? Ada beberapa. Maka jawabannya silahkan memakai mana yang dia hafal, mana yang dia ingin pakai. Tidak mengapa. Ini namanya di dalam bahasa ilmu fikih ikhtilafu tanawwu, perbedaan jenis. Perbedaan jenis itu boleh berbeda-beda. Silahkan memakai ini, silahkan pakai ini, silahkan pakai ini. Karena semuanya disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan wa rawan An-Nasa'i fi Sunan al-Kubra bi isnadin sahih an Abdurrahman bin Jubair annahu haddathahu rajulun khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 80 sinin annahu kana yasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qarraba ilayhi ta'aman bismillah wa idza faragha min ta'amin qala allahumma أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. An-Nasa'i meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra. Imam An-Nasa'i itu mempunyai kitab As-Sunan Al-Kubra dan As-Sunan. Ya. Sanad yang sahih dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Jubair. Sungguh diceritakan padanya oleh seorang yang melayani Nabi Muhammad SAW selama 8 tahun. Nah, ini menunjukkan ketelitian perawi hadis, ketelitian Abdurrahman bin Jubair, bahwa beliau pernah diberikan riwayat dari seorang yang pernah membantu Rasulullah SAW selama 8 tahun. Ini ketelitian para ulama hadis, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa dia mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam jika didekatkan kepadanya makanan, niscaya mengucapkan bismillah. Bismillah. Lalu apabila selesai makan, maka mengucapkan Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, Engkau memberikan makan, memberi minum, memberi kecukupan, memberi kepuasan, memberi petunjuk dan memberi kehidupan. Bagimu segala pujian atas apa yang Engkau berikan. Ini juga termasuk dari doa yang bisa dibaca di dalam setelah makan, dan di dalamnya terdapat pujian. Nah, ini para ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa min mawatini alhamdu aw alhamdi hamdullahi fi shalah wala siyama inda rafa' min ar-ruku. Di antaranya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat ketika bangkit, terutama ketika bangkit dari ruku. Ya. Fafi sahihi Muslimin an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu qala sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam sahih Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika mengangkat kepalanya maka mengucapkan ucapan tadi yang artinya semoga Allah mendengar untuk siapa yang memujinya. Mendengar untuk siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran di sini maksudnya adalah pendengaran Allah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar, dan dari sifat dari nama Allah As-Sami', maka kita bisa ambil sebuah sifat bahwa Allah mempunyai pendengaran. Dan kita wajib menetapkan bahwa Allah mempunyai pendengaran sebagaimana Allah menetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam hadisnya. Nah, itu dia. Semoga Allah mendengar untuk siapa yang memujinya. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau sukai dari sesuatu sesudah itu. Nah, ini maksudnya adalah doa yang dibaca alhamdu yang dibaca tatkala setelah ruku, yaitu ketika i'tidal. Ini juga keadaan yang sangat ditekankan. Kemudian penulis mengatakan wa fihi aidan an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana' wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ريع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sehubungan dengan ini disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa jika mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu ketika i'tidal, maka beliau mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawat sampai selesai, yang artinya ya Allah Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau sukai dari sesuatu sesudah itu, pemilik pujian dan keluhuran yang paling hak diucapkan seorang hamba, dan kami semua hambamu ya Allah, tidak ada pencegah apa yang engkau beri, tidak ada pemberi apa yang engkau cegah, dan tidak bermanfaat kedudukan pemilik kedudukan di sisimu. Perkara yang paling penting atau salah satu hal yang menarik dalam doa ini adalah ketika Allah berfirman, ketika Rasulullah SAW menyebutkan doa Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Tidak ada yang menahan pemberian jika engkau memberikan, dan tidak ada yang memberi jika engkau menahan. Ini kepasrahan hamba seorang kepada Allah, kepasrahan hamba kepada Allah. Kalau memang sudah takdirnya, tidak akan pernah meleset, dan kalau seandainya belum takdirnya, tidak akan pernah terkena. Ini dalam beberapa situasi kehidupan sangat bisa mengokohkan diri seseorang. Ya, asa yang belum tercapai, ya sudah, ucapkan qadarullah wa masya'afa'at. Sesuatu yang sudah terjadi, ucapkan qadarullah wa masya'afa'at. Ini persis seperti ayat tentang tentang jimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Qul hasbi Allah, alaihi tawakkaltu. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengucapkan Allah. Mereka akan mengucapkan Allah. Kemudian Allah berfirman, saya takut salah. Ya, surah Az-Zumar ayat 38. Allah kemudian berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dharri aw in aradani bi rahmah hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alayya tawakkalul mutawakkilun." Artinya, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, lihat dikaitkan dengan kuasa Allah, maka sungguh mereka akan mengucapkan Allah. Katakan wahai Muhammad, apa pendapat kalian sembahan-sembahan selain Allah? Jika Allah menginginkan keburukan, mara bahaya kepadaku, apakah kalian bisa menahannya? Enggak mungkin. Sebaliknya, atau jika Allah menginginkan kepadaku kasih sayang, apakah kalian sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan kasih sayang Allah? Ini tidak mungkin. Ya. Maka ucapkanlah hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, ini ayat disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini adalah membantah tentang jimat. Orang-orang yang bersandar dengan jimat, maka salah satu dalil untuk membantahnya surat Az-Zumar ayat 38 ini. Surah Az-Zumar ayat 38 ini. Nah, ini yang saya tertarik ketika penulis doanya di dalamnya, ya Allah, tidak ada pemberi apa yang engkau cegah. Enggak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Dan tidak ada yang pencegah apa yang engkau beri. Itu adalah situasi seorang muslim yang senantiasa bersandar kepada Allah. begitu paham Allah Maha Kuasa. Ya. Kalau seandainya terjadi musibah, ucapkan qadarullahu ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya belum dapat apa yang ia asakan, ucapkan. Ya. Qadarullahu ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma la mani'a lima ataita. Tidak ada yang mencegah siapa yang engkau beri. Tidak ada yang memberi siapa yang engkau cegah. Nah, ini para ikhwan. Ini benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ قَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَمْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا. Artinya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dia berkata, kami biasa sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau mengangkat kepalanya di ruku, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, pernah waktu dalam kajian Bulughul Maram saya katakan ucapan sami Allah liman hamidah itu ketika mengangkat dari ruku, bukan ketika sudah, ketika mengangkat. Jadi dia bacaan antara ruku dengan i'tidal, sami Allah liman hamidah, bukan sami Allah liman hamidah, bukan. Dia antara ruku dengan i'tidal. Ini dalilnya. Beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Lalu seorang laki-laki di belakangnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di sini ada dua kemungkinan. Laki-laki tersebut mengucapkannya dengan suara yang keras sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Ada kemungkinan yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendengarnya ucapan ini. Wahai Rabb kami, bagimu pujian. Pujian yang banyak, baik dan berkah padanya. Ketika selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang berbicara? Artinya siapa yang mengucapkan tadi? Lelaki itu, aku. Lelaki itu berkata, aku wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku telah melihat 30 lebih malaikat berebutan siapa pertama menulisnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat akan menulis di buku catatan amal. Ya, dan malaikat yang menulis banyak, bukan hanya satu. Karena di sini disebutkan sekitar 30 malaikat lebih berebutan siapa yang menulis pertama kali amalan hamba tersebut. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa keutamaan mengucapkan alhamdulillah, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil hadis ini juga adalah bahwa hadis ini, nah ini penting, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para sahabat berbuat bid'ah yang akhirnya disebut bid'ah hasanah. Kenapa? Satu, karena zaman itu zaman pensyariatan. Sahabat yang berbuat seperti itu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ibadahnya jadi benar. Sedangkan orang yang sekarang seperti yang sa'i pakai Pancasila, sa'i pakai nyanyi-nyanyian yang bukan zikir dari sa'i, maka mereka berdalil bahwa ini bid'ah hasanah. Kenapa? Karena baik. Mereka pun mengatakan sahabat saja membuat bid'ah. Dan ini ada dari ustaz-ustaz penyebar syubhat. Sahabat saja pembuat bid'ah. Ya. Ini penyebar syubhat. Maka jawabannya tadi kita katakan bahwa sahabat Nabi hidup di zaman pensyariatan. Yang kedua, mereka senantiasa apabila keliru dalam mengamalkan atau benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau benar, disalahkan oleh Rasulullah SAW kalau salah. Bukan berarti mereka melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa orang itu dicari-cari, ada aja alasan nanti dia bisa memberikan alasan untuk melakukan perbuatan bid'ah. Saya beri contoh ya. Ada orang mengatakan tahlilan, haulan itu bukan dia tidak bisa mengelak dari perkataan ulama mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab I'anatut Talibin bahwa dia adalah bid'ah mungkarah. Bid'ah makruha. Bid'ah mungkarah. Dan siapa yang mengingkarinya dapat pahala. Siapa mengingkarinya dapat pahala. Itu sudah tidak bisa mengelak karena disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian dicari-cari dalil sehingga jadi bisa dibenarkan. Cari-cari dalilnya adalah seperti misalkan mereka mengatakan bahwa ini sudah jadi budaya. Dan budaya apabila tidak berkaitan dengan yang haram maka tidak boleh diingkari. Ya. Budaya apabila tidak berkaitan dengan yang haram maka tidak boleh diingkari. Oke, ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Pertama, itu argumen, bukan dalil. Ya, itu argumen, bukan dalil. Yang kedua, yang paling utama, belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi para ikhwah. Saya bacakan saja bahasa Indonesianya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu nurus anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ika haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Engkau adalah cahaya langit dan bumi, serta siapa yang ada padanya. Bagimu segala puji, engkau pengayom langit dan bumi, serta siapa yang ada padanya. Dan bagimu segala puji, engkau hak, dan janjimu hak, dan pertemuan denganmu hak, surgamu adalah hak, dan nerakamu adalah hak, dan para nabi adalah hak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa doa ini bisa dibaca ketika sholat, terutama sholat malam. Tapi kita sudah sebutkan dalam pelajaran Bulughul Maram bahwa ma thabata fin nafl thabata fil fard. Sesuatu yang boleh dikerjakan di dalam sholat sunnah maka boleh dikerjakan di dalam sholat wajib. Maka ini pun boleh dikerjakan dalam sholat wajib. Maka ini boleh dibaca tatkala doa istiftah. Ini doa istiftah, bukan doa setelah ruku, bukan. Ini doa istiftah. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Allah menyebutkan engkau adalah hak, pertemuanmu adalah hak, janjimu adalah hak, surga, nerakamu adalah hak. Nah, itu sebenarnya adalah kebenaran. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratu wa asila. Yang artinya Allah maha besar sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah pagi dan petang. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mengucapkan alhamdulillah tatkala sholat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda mengatakan begini dan begitu. Seorang laki-laki di antara orang-orang itu berkata, aku yang mengatakannya wahai Rasulullah SAW. Beliau menjawab, beliau bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub di atasnya, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ini juga bacaan tatkala istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Nah, ini bisa dibaca para ikhwan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan doa-doa istiftah banyak, dan sekali lagi itu yang dinamakan dengan ikhtilafut tanawwu', perbedaan jenis. Di semua jenis bisa dikerjakan doa-doa istiftah tersebut. Ya, ini dia. Sampai di sini dulu karena waktu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon dihafal. Ya, bacaan-bacaan ini mohon dihafal. Mungkin pekan depan kita meminta siapa yang sudah hafal. Jangan pian absen. Ya, mohon dihafal. Dan ini untuk kebaikan sendiri. Ya, yang menghafal dia mendapatkan kebaikannya sendiri. Doa-doa. Minimal satu orang satu. Silahkan pilih yang paling mudah. Gurunya Masya Allah. Ya. Ulun dulu waktu ngajar di... Jadi kalau orang habis SMA kelas 3 di Gontor itu ada program namanya khidmah. Khidmah itu artinya mengabdi. Dan kita diutus di pondok-pondok pesantren yang cabang Gontor mengabdi. Mengabdi ulun waktu itu di Jakarta. Di pondok namanya Al-Husnayain. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Itu kadang-kadang guru yang paling buat anak-anak itu ribut di antaranya saya. Saya pernah mengatakan kepada anak-anak waktu itu, anak SMP, kita ajar anak SMP. Makanya kan di Gontor itu namanya Kuliyatul Mu'allimin al-Islamiyah. Kuliah para pengajar, karena keluarnya nanti jadi pengajar. Suatu ketika saya katakan kepada murid-murid, karena ribut sekali, saya katakan, sekarang kita mau pulang. Siapa yang paling rapi, maka dia keluar duluan. Langsung dia, itu kalau ada jarum jatuh, terdengar. Habis sudah diam, sudah saya keliling kelas. Habis itu saya katakan, assalamualaikum, saya duluan keluar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dihafal dan lebih banyak lebih baik. Minimal yang sudah kita pelajari, doa setelah makan, doa ketika pujian setelah makan, dan pujian di dalam sholat. Ya, pujian di dalam sholat. Silahkan dihafal, mudah-mudahan pekan depan ada yang memperdengarkannya kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Baik. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.